إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله di kesempatan yang mulia ini, insyaAllah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaqarrub, beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala dengan ibadah talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut dari ilmu agama menjadi ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang dinilai sebagai ibadah yang ikhlas, berharap wajahnya subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab atau kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam sehari-harinya kita beraktivitas beribadah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Kita masih dalam pembahasan kitab zakah. Terakhir dari hadis yang kita ambil dari kitab yang baik ini, yaitu berkaitan dengan zakat yang disebut juga dengan zakat urudut tijarah atau urudut tijarah. Barang perdagangan atau barang yang dijual. Barang dagang atau barang yang dijual oleh pemiliknya. Barang dagang atau barang yang dijual oleh pemiliknya. Dalam niaganya, perdagangannya. Di awal pertemuan kita dahulu, berkaitan dengan masalah ini, kita tekankan, dan ini harus tertancap di kalbu kita dan merupakan bentuk keyakinan kita bahwa apa yang Allah tetapkan berkaitan dengan zakat, tentunya termasuk daripada syariatnya yang mulia, yang memberikan maslahat yang agung bagi hamba-hambanya berkaitan dengan harta mereka. Berkaitan dengan harta mereka, yaitu zakat. Zakat mal. Tentunya karena Dia yang Maha Sempurna telah menetapkan syariat ini. Dan tentunya dengan apa yang Dia tetapkan dari syariat, pastinya di sana didapatkan maslahat yang agung, yang maslahat tersebut dikenali dan diketahui oleh hamba-hamba Allah. Diketahui sisi manfaatnya. Hanya saja ada di antara syariat yang Allah tetapkan, hamba-hamba Allah tidak mengerti hikmahnya. Dengan sedikitnya ilmunya, pengetahuannya dan pendalamannya terhadap nusus, nas agama. Dan dengan keterbatasan pengetahuan, namun baik itu yang kita ketahui ataupun apa yang kita tidak ketahui, dan itu banyak, selama Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya, tentunya pasti didapatkan padanya kebaikan dan maslahat untuk kita. Tidak mungkin tidak. Karena Dia zat yang tidak pernah dan tidak akan membolimi hambanya sedikit pun berkaitan dengan kehidupan dunianya hamba tersebut dan tentunya kehidupan akhiratnya. Allah tidak pernah membolimi. Rangkaian keterangan zakat telah kita dengarkan sebahagiannya. Sebahagiannya lagi kita masih dalam taraf mengambil keterangan-keterangan yang ada dan baik dari kitab ini. Dari apa yang diterangkan dan termasuk keterangan yang mungkin perlu untuk kita ketahui, dan itu tentunya maslahat yang besar. Bahwa agama ini menerangkan adanya zakat perdagangan. Adanya zakat perdagangan atau zakat dari barang dagang. Tentunya karena tadi sudah kita kedepankan dalam rangka maslahat, maka tujuannya di antara hikmah, di antara tujuan yang kita ketahui adanya zakat ini, di sisi ulama yang berpandangan, dan ini jumhur ahlul ilmi, adanya zakat barang dagang ini. Agar tentunya dengan makna secara umum zakat itu membersihkan harta seseorang, tentunya demikian dengan perdagangan seseorang. Kemudian Agama ini tidak semena-mena. Tidak mendatangkan dalil dengan maksud semena-mena. Karena agama ini milik Allah, maka mereka para ulama yang melihat adanya dalil nas yang umum berkaitan dengan zakat perdagangan atau barang dagang, maka tentunya bukan maksud dan bukan tujuan agama ini meraup, agama ini mencari-cari sisi ataupun kesempatan dalam peraihan harta kaum muslimin, maka yang demikian ini amat jauh dan tentunya tidak benar kalau ada yang berkeyakinan demikian. Semata-mata karena ada nas yang itu datangnya dari Allah dan itu datangnya melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka agama ini menetapkan demikian. Secara umum para ulama yang mengatakan tidak ada zakat perdagangan karena tidak ada dalil yang khusus, yang sahih, yang sharih ada, tapi yang khusus, yang sahih, yang jelas ada, sebagaimana telah kita dengarkan riwayatnya, ya'muruna an nukhrija as-sadaqa minal ladhi na'udduhu lil bai', ini sharih. Tapi sahih di sisi mereka yang mengatakan tidak adanya zakat perdagangan ini karena hadis ini tidak sahih. Mereka yang berpandangan tidak ada ini pun sama dengan para ulama yang berpandangan ada, bahwa kehormatan harta kaum muslimin dijaga. Tidak semena-mena dikeluarkan. Tidak semena-mena ditarik, diambil. Namun karena adanya dalil, maka ketika dalil menerangkan, sebagaimana yang difahami oleh yang mengatakan tidak ada, dalilnya tidak sahih. Sebagaimana yang mengatakan ada, dalilnya dikuatkan dan dengan nas yang umum, maka tentunya semuanya berpijak dengan dalil. Berbeda dengan ahlul ahwa, berbeda dengan pengikut dan pengekor hawa nafsu. Dia mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya, baru dia carikan dalil. Dia mengatakan dengan hawa nafsunya terlebih dahulu, baru dia carikan dalil. Mana nih dalil yang cocok dengannya? Sehingga kalau dia mendapatkan dalil yang cocok, dia menggunakan dalil yang cocok, mencocoki hawa nafsunya, walaupun tidak pada tempatnya. Mencocoki hawa nafsunya, walaupun tidak pada tempatnya. Yang disebut oleh ulama, yastadil bil adilla bighair maudi'iha. Berdalil dengan satu dalil, tapi tidak pada tempatnya. Bukan tempatnya dalil tersebut. Cuma karena hawa nafsu, dan diinginkan mendukung hawa nafsu, dalil itu ditarik di tempat hawa nafsunya sebagai pendalilan. Berbeda dengan ahlul ahwa, mereka menjadikan agama ini sebagai apa? Sebagai tipu daya, bukan sebagai amanah dari Allah yang ditempatkan di pundak-pundak hamba-hambanya untuk menjalankannya. mendengarkannya, menerimanya, tetapi sebagai tipu daya atau bahkan untuk mencari dan meraup keuntungan. Sehingga sering kita dengar, barang ini ada zakatnya, ini kena zakat, itu kena zakat, yang jelas-jelas tidak ada keterangan nasnya, ulama pun tidak berselisih tentang masalah itu. Tapi karena hawa nafsu, dia katakan ada zakatnya, maka benarlah kata as-salaf, kalau mau melihat kebenaran sesuatu, lihat apakah ada salafnya. Ada salafnya enggak? Kalau ada salafnya, berarti benar. Kalau tidak ada salafnya, berarti itu datang dari dia. Datang dari mereka. Datang dari dia dan datang dari mereka. Dia yang menginginkan dalil untuk mendukung keinginannya, atau mereka yang menginginkan untuk mendukung keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Maka di sini jumhur ulama berpandangan adanya zakat perdagangan bukan untuk peraupan harta, bukan untuk mencari-cari bagaimana harta itu dikeluarkan zakatnya, tidak demikian. Jumhur tidak berpandangan demikian. Tapi jumhur melihat adanya nas. Tentunya jumhur dalam hal ini menyelisih mereka para ulama yang mengatakan tidak ada zakat perdagangan. Sehingga masalah-masalah khilaf. Inilah yang perlu kita yakinkan dan kita tanamkan. Kita tentunya tidak ingin terjebak ke dalam syubhatnya ahlul ahwa atau ahlus syahwat, yang mereka mengatakan, kalian mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat kalau tidak ada nasnya. Sekarang kalian mengatakan ini ada zakatnya, ya sama dong dengan kita. Syubhat. Maka tadi sudah kita kedepankan bahwa para ulama yang mereka itu wuraf, mereka itu pewaris agama ini, tidak demikian. Mereka berfatwa dibangun di atas khasya, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Bukan karena serampangan, karena mengikuti hawa nafsu. Dan kita kedepankan ini tentunya agar tidak adanya bentuk tuduhan bahwa zakat perdagangan itu mau semata-mata mengambil, meraup harta atau hasil dari harta dagangnya seseorang. Jangan sampai ada tuduhan seperti itu. Karena masalah zakat perdagangan atau barang dagang ini bukan sekarang datangnya. Ini semenjak dahulu. Bukan sekarang. Ini semenjak dahulu. Di sisi ulama salaf. Makanya tadi katakan ada salafnya enggak? Berbeda dengan orang yang mengatakan ini zakat, ada zakatnya, itu zakat, ada zakatnya. Tidak ada salafnya. Tidak ada salafnya. Apa yang kita dengarkan di hari ini diantaranya mengatakan zakat profesi. Ya namanya profesi. Pekerjaan. Semua orang memiliki apa? Profesi nantinya. Pasti ada zakatnya menurut mereka yang mengatakan ada zakat profesi. Akhirnya, siapa yang tidak pantas untuk diambil hartanya dengan zakat, dituntut dengan harta tersebut mengeluarkan zakat. Ya pemulung, profesinya pemulung. Tukang sapu jalan, profesinya tukang sapu jalan kalau ada zakat profesi, pemulung keluar zakatnya. Pengemis juga bisa jadi keluar zakatnya, pengemis profesinya pengemis. Keluar zakatnya. Semuanya nanti akan kena pengeluaran zakat. Yang ini tadi kita katakan, demikianlah hawa nafsu nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Kalau dikatakan zakat profesi misalnya itu adalah dari zakat harta, maka zakat harta telah jelas. Tidak perlu dilabeli dengan profesi. Maka telah jelas kalau zakat harta. Dan kapan dikeluarkan zakat harta? Kalau profesi kan diinginkan dikeluarkan setiap bulan. Dipotong dari hasil dari profesinya. Menyinggung hal ini, kita maksudkan tidak demikian dengan zakat apa? Barang dagang tadi. Urut tijarah yang dipandang oleh jumhur. Atau maaf, yang dipegangi pendapat ini oleh jumhur karena adanya nas. Nas yang sharih walaupun mungkin dianggap tidak sahih. Seperti tadi kita menganggap atau kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami perjualbelikan atau dari apa yang kami perdagangkan. Minal ladzi na'udduhu lil bai'. Wallahu a'lam bisawab. Yang berikutnya, setelah kita fahami dan kita masukkan ke dalam kalbu kita bahwa para ulama tidak demikian, dan demikian dengan kaitannya dengan pembahasan di dalam kajian ini, yaitu zakat apa? Zakat barang dagang. Masalah ini masalah yang ma'ruf. Masalah walaupun diperselisihkan oleh ulama, tapi masalah yang ma'ruf di sisi para ulama. Dan ini pendapat jumhur bahwa adanya zakat barang dagang. Barang dagang di sini tentunya semua barang dagang yang diperdagangkan. Semuanya barang dagang yang diperdagangkan karena nasnya dengan umum barang dagang. Namun saya ingatkan kembali bahwa pendapat ini bukan pendapat yang disepakati. Tetapi pendapat ini menyelisihi pendapat yang mengatakan tidak ada zakat barang dagang. Yang tentunya juga dari ulama salaf. Di antaranya ulama salaf dari imam di ahli hadzal imam di zaman ini, Imamul Muhaddis Mujaddid Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan tidak ada zakat perdagangan, tidak ada zakat barang dagang. Dan yang sejalan dengan beliau diantaranya guru kami, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Tapi para ulama, kebanyakan ulama a'immatud da'wah yang sezaman dengan mereka rahimahumullah, tidak sepahaman. Mereka berpendapat bahkan adanya zakat barang dagang ini. Dan tentunya tokoh-tokohnya diantaranya kalau di zaman ini, yaitu kibar para ulama di negeri Saudi Arabia, tokoh-tokoh senior, imam dakwah, para ulama di negeri Saudi Arabia, di antaranya pemukanya, tokohnya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya para ulama. Mudah-mudahan ini menjadi kejelasan. Jadi zakat tijarah, kita kembali, zakat perdagangan ini nasnya secara umum, dan apa saja yang dijual dari barang dagang. Karena itu telah kita bacakan dari ayat wa amfiku minat thayyibat ma kasabtum dalam suratul Baqarah ayat 267, yaitu sedekahkanlah min thayyibat dari apa yang kalian dapatkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dan zakat dagang atau barang dagang ini kembali nisabnya dengan apa yang dinisabkan dari emas ataupun perak, dari zakat harta emas ataupun perak. Yaitu kalau dari barang dagang itu mencukupi emas, ya dikeluarkan emas. Atau maksudnya dikeluarkan dengan kadar nisab emas. Kalau dia mencukupi perak, maka dikeluarkan dengan kadar yang mencukupi perak. Dari salah satu atau keduanya, dan para ulama sebagian yang mengatakan bahkan dengan apa yang kadar terendah dari nisab antara emas dengan perak. Kalau yang paling rendah perak, maka dikeluarkan dengan kadar perak. Kalau yang paling rendah emas, maka dikeluarkan dengan kadar emas. Dan nampak di hari ini emas itu lebih mahal daripada perak, sehingga dengan kadar perak para pedagang berhitung, atau yang memiliki barang dagang berhitung. Apabila telah mencukupi dengan kadar perak, masih ada catatan kadar perak kemarin? Kalau tidak ada, kita ambil catatan yang baru. Kadar perak kemarin 8 juta berapa? Atau 8 juta atau 7 juta? Kadar perak kemarin 595 gram. 1 gram perak berapa? Tolong dilihatkan kalau ada yang bisa melihat kadarnya. Sehingga sekitar 595 gram dari barang dagang kita, kita sudah dikenakan zakat. Kita sudah dikenakan zakat dari barang dagang. Dikeluarkan nanti setelah berjalannya haul. Setahun kemudian. Nah, kalau di barang dagang itu berbagai macam, maka dijadikan satu. Misalnya, mohon maaf, seseorang menjual ada bahan-bahan kebutuhan pokok, ada barang-barang tulis, atau ada di situ berbagai kebutuhan rumah tangga misalnya, yang satu dengan yang lain berbeda, tapi di toko yang sama, pemiliknya juga sama. Artinya di toko yang satu, pemiliknya juga satu, Di toko yang satu, atau di warung yang satu, atau di penjual yang penjual yang satu. Maka semua barang yang ada di situ dihitung. Kalau dia cukup dengan kadar perak, maka dikeluarkan setahun akan datang apabila telah lewat haulnya atau telah melalui proses satu tahun haul, dikeluarkan zakatnya. Demikian. Ini tentunya dengan apa yang ada di toko. Apa yang tidak ada di tokonya atau apa yang dia tidak jual, jangan dia hitung walaupun dia pedagang itu. Dia pedagang buku tapi di tokonya tidak ada buku, walaupun dia dagang buku, dia tidak kena karena tidak ada barangnya. Tetapi kalau ada barangnya, itu yang dihitung. Kemudian, seorang bisa saja memiliki toko di berbagai tempat. Atau warung di berbagai tempat. Maka semua warungnya dikumpulkan jadi satu, dihitung barang-barang tersebut. Ketika mencukupi dengan kadar perak, maka dikeluarkan nantinya tahun depan. Dikeluarkan tahun depan tentunya dengan berapa yang telah terkumpulkan, yang telah sesuai dengan kadar, sesuai dengan nisab. Misalnya dari semua toko yang dia miliki, ada 3 tokonya. Setelah dihitung memiliki kadar nilai dengan uang Rp100 juta misalnya. Maka Rp100 juta ini kena dengan bentuk wujud barang-barang dagang tersebut. Tapi nilainya Rp100 juta. Tahun depan dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakatnya. Dimulai dengan tanggal perhitungan. Dimulai dengan tanggal perhitungan yaitu tanggal Hijriah. Kalau ternyata telah datang waktu nisabnya, barangnya bertambah, maka barang yang tambahan ini digabungkan dengan perhitungan sebagaimana perhitungan mal. Sebagaimana perhitungan mal, apabila telah cukup nisab, ternyata hartanya bertambah, maka harta tersebut digabungkan dengan harta yang sebelumnya yang telah cukup dengan nisab, karena dia satu jenis atau satu pemilik dengan jenis pemilikannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Uduan siapa? Yahya. Taib. Kemudian adapun keuntungan, namanya orang berdagang pasti ada untungnya, maka keuntungan tidak digabungkan dengan barang dagang. Jadi yang dihitung cuma barang dagang. Adapun keuntungan tersendiri tentunya nantinya. Keuntungan pastinya dengan nilai uang. Maka uang akan dikenakan dengan zakat tersendiri. Zakat uang kalau ini barang dagang. Walaupun barang dagang, menurut tentunya keterangan jumhur, barang dagang nanti dianalogikan dengan apa? Dengan mal, tetapi tidak boleh disamakan dengan apa yang dimiliki dari uang dengan barang dagang. Jadi barang dagang sendiri, uang sendiri, perak tersendiri, emas tersendiri, tidak boleh digabung-gabungkan. Semuanya digabungkan jadi satu, baru dia katakan ini sopnya tidak demikian. Masing-masing punya perhitungan. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian kita masuk ke dalam kitab ini, atau keterangan ini maksudnya agar menyambung dan agar mengingatkan kembali dari apa yang kita ambil dan menambah mungkin keterangan yang belum kita dapatkan. Bagaimana dengan dia berdagang tapi jasa, bukan barang, jasa. Karena tadi sudah kita tekankan tentunya agama ini menetapkan satu masalah karena dilihat oleh zat yang maha sempurna, karena diketahui oleh zat yang maha sempurna yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ini adalah suatu yang memang mesti dikeluarkan zakatnya. Dia yang maha sempurna mengetahuinya. Maka apa yang tidak disebutkan, maka tidak ada zakatnya. Kalau seorang berkaitan dengan dia menawarkan jaza, maka tentunya dengan jazanya tidak ada zakatnya. Tetapi apa yang dihasilkan dari jaza tersebut, apa yang dihasilkan dari jaza tersebut, dari mal, dari uang misalnya, apabila dia sebagai seorang kontraktor untuk menggarap satu kerjaan, dia mendapatkan kontrak dan dia mendapatkan keuntungan 100 juta misalnya, ataupun tadi sudah ketahuan kadar perak berapaan? 8 jutaan? 8 jutaan ya? Anggaplah 8 jutaan ya. Dia mendapatkan kontrak dan dia mendapatkan hasil dari kontrak kerja ini 20 juta lah, anggap 20 juta. Maka dari hasil ini dia dikenakan apa? Dengan zakat, bukan zakat profesi. Ini bukan zakat profesi, tapi zakat harta. Zakat harta dengan kadar yang paling terendah adalah perak. Kalau 20 juta belum mencukupi kadar apa? Kadar emas. Karena kadar emas 7, misal 20 juta cukup, maka dengan kadar emas. Misal kadar perak 8, kadar emas 86 gram. 1 gram berapa, Mas? 500 atau 1 juta? Hah? 1 juta. Jadi kalau 86 juta. 86 gram, maaf. Kita kadar emas ya. Nah, kita kadar emas 86 gram emas, bukan perak. Kalau perak 595 gram perak. 86 juta, kalau 1 juta 1 gram 1 juta. Sehingga kalau dia punya 20 juta belum kena kadar apa? Kadar emas, masuknya ke kadar perak. Tentunya dimasukkan ke kadarnya masing-masing sesuai dengan penempatannya. Namun dikeluarkan berapa? Tetap 2,5% dari harta tersebut. Ini kalau jasa. Adapun barang yang dijual, karena ada orang menawarkan jasa, ada orang menawarkan barang. Kalau barang nanti kena barang dah, barang dagang. Kalau jasa tidak kena, karena tidak ada nas untuk zakat jasa yang ada hasilnya. Hasil yaitu merupakan kekayaan yang dia miliki. Maka hasilnya dikenakan dengan kadar harta yang dia miliki dari emas ataupun perak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian, mudah-mudahan menjadi keterangan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun toko, barang dagang, tokonya, warungnya, mobilnya, mobil yang ngangkut barang dagang, atau peralatan-peralatan penyempurna barang dagang, toko mempunyai peralatan-peralatan. Karena tidak ada keterangan zakatnya, tidak ada zakatnya. Tidak ada keterangan zakatnya, tidak ada zakatnya. Jangan dikeluarkan. Karena tidak ada keterangan zakatnya. Tapi itu kan untuk mengangkut barang dagangnya. Iya, mengangkut barang dagangnya yang kena. Mobilnya tidak kena. Mobilnya tidak diperdagangkan masalahnya. Demikian tokonya, tokonya tidak diperdagangkan, cuma nempati barang dagang. Inilah kita katakan sebelumnya, bahwa syariat yang sempurna ini menetapkan demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak kita serampangan bahwa ini ada zakatnya, itu ada zakatnya. Ketika ditanya mana dalilnya, ya dia segera mencari pendalilan, dicocok-cocokkan. Ini bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan sekali lagi kita katakan, pendapat yang mengatakan dikeluarkannya barang dagang zakat barang dagang adalah pendapat jumhur para ulama, atau masalah ini dipegangi oleh ba'dus salaf dan tentunya a'immatud da'wah di hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa fir rikas al khumus, muttafaqun alaihi. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda berkaitan dengan harta karun dikeluarkan al-khumus seperlima. Dikeluarkan seperlima dari harta karun tersebut. Muttafaqun alaihi. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang harta yang didapatkan oleh seseorang dalam satu reruntuhan bangunan. Iwajadtahu fi qaryatin maskunah fa'arifhu. Apabila harta itu kamu dapatkan di satu bangunan yang reruntuhannya berada di tempat penduduk, di tempat penduduk, atau ada penduduk yang bertempat tinggal di situ, maka kamu umumkan Ini barang siapa yang ada di runtuhan ini. Wa iwajadtahu fi qaryatin ghair maskunah. Ghaira maskunatin, apabila engkau dapatkan harta itu di satu tempat yang tidak ada penghuninya. Reruntuhan bangunan ataupun mungkin madfuna, tertimbun di tanah. Tidak ada penduduknya, ada bangunannya. Berarti itu adalah peninggalan orang-orang dahulu. Mungkin dulu ada kerajaan di situ, atau mungkin ada penguasa di situ dulu. Atau mereka menimbun barang dulunya. Apalagi disertai dengan tanda-tanda dari peninggalan orang-orang terdahulu. Ada tanda-tandanya. Ada syiar-syiarnya dengan barang tersebut. Fafihi wa firrikaz, maka pada barang yang seperti ini dan barang harta karun dikeluarkan al-khumus, seperlimanya. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dari keterangan riwayat ini kita dapatkan kejelasan bahwa harta karun, harta temuan di tempat reruntuhan ataupun tempat yang tidak berpenghuni penduduk, karena tempat itu sudah tidak ada lagi penduduknya, sudah lenyap ataupun musnah ataupun berpindah. Yang jelas nampak bahwa ini adalah tempat yang tidak berpenghuni sekian lama, bahkan mungkin ratusan tahun. Maka ketika mendapatkan dari barang timbunan harta karun ataupun peti di bangunan ataupun tempat penyimpanan harta di tempat tersebut, maka dikeluarkan zakatnya seperlima. Dikeluarkan pada saat itu. Tidak menunggu berjalannya apa? Haul. Tapi dikeluarkan pada saat itu. Kalau misalnya dia dapatkan di harta timbunan tersebut, ternyata pakaian-pakaian kuno. Pakaian-pakaian kuno. Dan itu memiliki harga, tentunya terlebih lagi untuk dikeluarkan. Namun kalaupun tidak memiliki harga, yang jelas itu nilai harta ada, tapi mungkin tidak seperti apa emas ataupun perak ataupun nilai yang melebihi daripada itu, tapi itu punya harga, tetap dikeluarkan seperlima. Seperti mungkin apa pedang, pisau, belati, misal. Biasanya kan orang-orang dahulu persenjataan. Atau mungkin beberapa pundi-pundi atau ceret-ceret tertimbun. Dan itu kalau dijual memiliki harga tentunya. Kalaupun mungkin tidak semahal dengan emas dan perak, tapi punya harga. Karena itu, semua yang didapatkan dari harta timbunan yang disebut dengan harta karun, atau harta yang ditinggalkan oleh penghuninya, dengan kata lain penghuninya sudah tidak ada, tidak berdomisili lagi di situ, adalah tempat itu adalah tempat yang tidak ada lagi penghuninya, bukan di penduduk, tetapi tidak ada penduduknya sama sekali, maka dikeluarkan seperlima. Seperlima ini tentunya akan diserahkan ke Baitul Mal, dan kalau tidak ada Baitul Mal, dia keluarkan langsung seperlima darinya, dia serahkan, dia salurkan kepada tentunya mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Dari 8 asnaf Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, bukan emas dan perak saja, tetapi semuanya. Ya besi, ya kuningan, ya mungkin imitasi kalau ada, mungkin. Kena 1/5, karena itu adalah harta timbunan, harta karun, orang-orang terdahulu, atau barang yang dimiliki orang-orang terdahulu di tempat-tempat tinggal mereka yang mereka tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan ini beda dengan pertambangan. Nanti akan ada sendiri keterangan tentang barang tambang. Harta karun bukan barang tambang. Tapi harta karun tersendiri, barang tambang tersendiri. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi kejelasan bagi kita semua. Keterangan tadi karena telah masuk waktu zuhur, saya mohon maaf dengan apa yang mungkin kurang dan tidak memenuhi keterangan-keterangan yang ada. Ini yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit ikhwah sebelum kita bubar, bahwa ketika kita membahas tentang zakat sayur mayur, bahwa tidak ada zakat sayur mayur. Kalau di toko dijual sayur mayur, karena sayur mayur sekarang sudah masuk dalam barang dagang, maka digabungkan semua dengan apa yang ada di toko. Bukan karena sayur mayur ini nilainya tidak seberapa, masuk barang dagang. Tetapi ketika dia tidak masuk di toko, dia bukan barang yang diperdagangkan, dia ditanam oleh seorang petani sayur yang nanti hasilnya ya tentu untuk makan, maka sayur mayur sendiri tidak ada keterangan zakatnya. Yang ada dari biji-bijian dan buah-buahan, dan sudah kita terangkan terdahulu apa itu saja dan masuk apa saja, mudah-mudahan menjadi keterangan tambahan. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.